Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lihat sekarang sesi berapa? 14. Bahasan ke-31. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Kita lihat bahasanya. Bahasa Arabnya sini syurutu tahqiqin nasr. Syarat pertolongan Allah itu datang. Jadi maksudnya, kalau kita ingin selamat dari musibah, kehinaan, kaum muslimin itu bisa jaya, bisa makmur, bisa maju, syaratnya apa? Nah, ini nanti akan disebut. Kita lihat bahasanya. Kapan datangnya pertolongan Allah? Orang yang membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW serta riwayat jihad beliau akan melihat adanya tahapan-tahapan dalam beliau berdakwah. 1. Periode Tauhid. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selama itu, beliau menyeru kaumnya untuk bertauhid dalam beribadah, berdoa, berhukum, serta mengajak mereka untuk memerangi segala bentuk kesyirikan. Hal itu terus beliau lakukan hingga akidah tauhid tertancap kuat dan kokoh di dalam jiwa para sahabatnya. Dan jadilah mereka para pemberani yang tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Oleh karena itu, para juru dakwah hendaknya memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dengan demikian, berarti dia telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam dakwahnya. Nah, lihat. Berarti awali dulu dengan tauhid. Berapa lama Rasulullah SAW berdakwah tauhid? Awalnya di Mekah selama 13 tahun. Beliau menancapkan pemahaman akidah yang benar pada para sahabatnya dulu. Makanya ayat-ayat yang membicarakan tentang tauhid itu kita temukan pada ayat-ayat yang ada pada juz 30, pendek-pendek situ ayatnya. Ditanamkan itu dulu, tidak langsung hukum rajam, riba, enggak. Kalau antum itu langsung bahas riba misalnya, berat enggak itu? Berat. Semuanya pada kena riba enggak? Berat. Hah? Simbah-simbah kena? Kena. Yang ini 66 ini jomblo? Kena juga? Belum, sebentar lagi. Baru kena, baru akan rasakan sendiri coba. Coba kalau riba dulu itu dilarang keras itu. Ini masuk dengan riba dulu. Iman belum kuat. Iya kan? Kabur. Oh, semua punya utang. Bang pelecit semuanya. Gimana coba? Berat. Ketika didakwah itu dulu, wah kabur semua, aku orang ngaji meneh, wes. Ah, berat banget ustaz ini kok bahasnya kok langsung ke utang-utang. Wah, utangku iki numpuk. Iya, pipilan terus tiap hari. Pakai selapan satu hari itu bisa ada yang 5 ada. Sama seperti nyumbang itu 4 atau 6. Iya toh? Betul enggak, Pak? Nyumbang berapa satu hari? Manten. Nyumbang berapa? Iya, berapa kali? Waduh, aduh, Allah, hutang terus tuh kayak begini coba dia. Kalau dibicarakan itu langsung berat. Coba kalau tauhid tenang dulu, ya kan? Ketenangan masuk, iman masuk, sudah ya tawakalnya penuh pada Allah. Rasa takutnya itu hanya kepada Allah. Sudah. Setelah itu, ya akidahnya kuat. Masuk masalah-masalah seperti riba mudah untuk menerima. Betul enggak? Mudah. Itu baru nerima itu. Oh iya ya, ini enggak boleh ini. Karena akidahnya sudah kuat. Akidahnya sudah kuat. 13 tahun itu Rasulullah SAW dakwah di Mekah dulu seperti itu. Maka para sahabat tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Rasa takut apa ini? Rasa takut apa yang kemarin? Ibadah. Apa semua rasa takut? Tercela? Takut anjing boleh gak? Boleh. Takut ular lewat gitu? Boleh. Boleh. Takut gelap? Boleh. Hah? Enggak boleh, takut gelap. Syirik. Ah, berarti syirik lagi. Di mobil. Di mobil lah ya. Boleh enggak takut gelap? Boleh. Oh, lampunya mati, oh, takut sekali saya. Iya kan, siapa tahu ada ancaman-ancaman, bahaya-bahaya, ya kan? Boleh. Kan kemarin. Itu apa namanya? Tobi'i, secara tabiatnya boleh. Iya kan? Boleh enggak? Boleh. Takut istri? Enggak boleh. Takut istri enggak? Enggak boleh. Enggak. HP-nya dimatiin. Takut istri, boleh enggak? Syirik enggak? Syirik lo nanti itu kan. Masih boleh itu tabiat, iya dah. Ah, dicari-cari istri suruh pulang gitu. Baru saja 3 malam aja nginap di sini ya. Takutnya bukan main. Maka jomblo itu paling bahagia itu enggak diincar sama siapa. Dicari siapa coba kamu? Ibumu juga enggak mikir kamu ya kan. Pergi aja enggak apa-apa, sana makannya gratis kok. Mbak belas sesi jomblo dipuji juga akhirnya. Alhamdulillah. Baru kali ini satu aja yang ini pujian. Jadi yang dimaksudkan takut apa di sini para sahabat? Takut yang sifatnya ibadah, takut pada berhala-berhalanya. Wah, kalau enggak nyembah berhalanya kamu kena kualat itu. Kamu enggak beri tumbal ini tumbal itu kena bahaya, kamu kena musibah. Itu kan yang dimaksudkan. Nah, para sahabat enggak punya rasa takut kayak gitu lagi. Karena ditanam apa? Akidah. Enggak takut hajatannya dibuat di bulan apa? Nah, sesok berarti. Ya, biar selesai ya, dah. Iya. Malam siji suro kan sekarang? Iya. Ada apa malam siji suro? Larung ada apa meneh? Oh, dua awal tahun apa lagi? Final voli. Oh, final voli nanti malam. Malam siji suro ya. Kamu nekat sekali nih. Pakai baju hijau enggak takut lagi. Sudah ditanamkan akidah ya kan? Enggak takut kayak begitu. Oh, saya enggak takut itu buat hajatan kayak gini. Oh, enggak takut. Allah yang menyelamatkan kok. Apa karena pakai baju itu sampai kena ini? Oh, enggak juga. Ini biasa. Ya, makanya kalau jalan-jalan ke pantai nanti sore tah? Iya. Enggak apa-apa itu. Bilang aja, oh, kulo saking DS, Pak. Ya sudah, mereka sudah tahu. Oh, dia. Bilang aja. Nanti ke Satosaris itu. Itu ada samping masjid itu ada tempat pertapaan tuh, jangan salah masuk. Tempat pertapaannya itu ngadap kidul itu, ngadap laut apa? Laut kidul. Ada siapa? Nah, itu. Hati-hati salah masuk. Masjidnya di atas. Ya, bukan di bawah. Itu untuk nyaingi di situ. Oh. Jadi akhirnya ditanamkan dulu, enggak ada rasa takut kayak gitu. Mau berlayar kayak, oh, pasrah semua pada Allah. Mau melakukan hajatan, pasrah juga pada Allah. Mau bersafar, pasrahnya juga pada Allah. Oh, enggak takut kayak begitu. Akidah dulu. Jadi akidah itu paling penting, ditanamkan dulu akidah. Namun memang enggak mesti kita masuk langsung, oh, mau pulang, saya mau pulang ke kampung saya ini kayaknya banyak maulid-maulid nabi, wah, tak bahas firqatun anbiya biar tobat semua. Oh, jangan dulu, Pak. Itu ada tahapan. Ura langsung. Wah, ini yang sana itu yang kayak gini tuh banyak bid'ahnya yang dia lakukan. Pusnya bahas ini tuh biar tobat semuanya. Oh, kamu malah ditendang nanti dari situ. Tahapan, gak mesti masuk dengan ini. Kan yang penting pemahamannya sudah paham. Iya kan? Sudah paham. Oh, saya sampaikan kayak gini nanti tak selipin gitu. Logika-logika masuk cukup. Namun harus ada prioritas, tekankan dulu akidah. Tauhid itu ditanamkan dulu sebagaimana Rasul menanamkan tauhid terlebih dahulu pada para sahabat. Berapa tahun tadi? 13 tahun. Kamu berdakwah baru berapa? Baru ikut daurah 4 hari. Berarti belum lama kan? Belum ada apa-apanya. Ya berarti belajar terus. Ya, terus sekarang yang kedua. Dua, periode ukhuwah atau persaudaraan. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah adalah dalam rangka membangun sebuah masyarakat muslim yang tegak berdasarkan saling cinta dan kasih sayang. Tindakan yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Minimal 5 kali sehari mereka berkumpul di masjid untuk mengatur langkah kehidupan bersama. Kemudian Rasulullah SAW segera mempersaudarakan kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah, dengan kaum Muhajirin yang telah meninggalkan negerinya, Mekah, beserta segala harta benda mereka. Orang-orang Ansor pun lalu menawarkan harta benda mereka kepada kaum Muhajirin serta membantu memenuhi segala apa yang diperlukan. Rasulullah SAW tahu adanya permusuhan lama antara suku Aus dan suku Khazraj. Beliau pun lalu mendamaikan kedua suku tersebut, menghilangkan rasa permusuhan dan kedengkian di hati-hati mereka, menjadikan mereka bersaudara yang satu sama lain saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid. Beliau serukan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, seorang muslim adalah menjadi saudara muslim lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dah lihat, setelah tadi ditanamkan tauhid, Rasulullah SAW baru syariatkan yang lainnya lagi, seperti mengajak umatnya untuk sholat 5 waktu, dibangunlah masjid. Ini ketika beliau berhijrah, berarti bangun apa? Masjid apa pertama kali? Masjid Quba. Nah lalu Rasulullah SAW persaudarakan kaum yang berhijrah, yaitu Muhajirin, dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Jadi ada yang dipersaudarakan, bukan saudara kandung. Namun si A, sahabat A ini dipersaudarakan dengan sahabat B, supaya punya hubungan yang lebih dekat. Salman itu dengan Abu Darda punya hubungan yang dekat. Abdurrahman bin Auf ada dengan Ibnu Rabi'i, ya, punya saudara dekat juga. Punya hubungan saja dekat. Maka pernah ini Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, jatuh miskin padahal pengusaha sukses, gak punya apa-apa. Istri pun dia tinggal, harta-hartanya pun dia tinggal. Sahabatnya ini lihat Abdurrahman bin Auf, kemudian dia tawarkan, ini saya punya harta ini Abdurrahman, saya punya harta ini banyak nih, nah, istri saya 2, gimana kalau harta saya dan istri saya kita bagi 2 gimana? Paham? Harta bisa dibagi 2 gak? Bisa. Istri, istrinya 2 masalahnya. Kamu bisa enggak bagi 2? Istrimu aja lagi sicil. Belum habis ini. Baru 1, iya nah. Mau diceraikan terus kasih orang gitu? Enggak. Tenan. Oh, enggak mau juga. Kalau 2? Enggak juga. Heman-heman lagi juga. Sudah, hartamu dan istrimu ini, dia katakan tadi, ini hartaku dan istriku, sudahlah kita bagi 2 saja. Saya kasihan lihat kamu, Abdurrahman punya harga diri, gak mau dikasih gratis. Dia ketika itu dia katakan, coba tunjukkan saja di mana pasar yang terdekat di kota Madinah ini. Akhirnya ditunjukkan di situ, dia kerja. Setelah kerja, akhirnya kumpul-kumpul uang, kemudian apa? Tadi punya istri enggak? Enggak punya. Berarti setelah kerja dia dapat uang untuk apa? Nikah. Makanya kalau sudah kerja nikah. Tuh, nikah kan? Terus Rasulullah SAW tahu, Abdurrahman kok enggak bilang-bilang kalau sudah nikah gitu. Dia lihat di pakaiannya Abdurrahman itu ada bekas parfum perempuan. Ya, bekas parfum perempuan. Rasul tanya, ini kan cuma untuk pengantin, ini malam pertama ini. Bisa-bisanya kamu itu kayak gitu. Kamu sudah nikah apa belum? Sudah, wahai Rasulullah. Terus kamu sudah walimah? Belum. Terus Rasulullah SAW katakan, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Harga kambing berapa? berapa? 3 juta. Nah, buatlah pesta nikah walaupun dengan 3 juta rupiah. Bisa enggak? Bisa. Kok kamu belum nikah-nikah juga? Tiga juta itu lihat. Berapa kambing tadi? Masa gak bisa? Hah? Oh, uktinya gak ada. Cari. Gak cari di pasar. Itu tadi pelajarannya apa dari Abdurrahman bin Auf? Dia dipersaudarakan, saudaranya peduli dengan dia, itu lihat. Ini makanya tahap berikutnya setelah tauhid dipersaudarakan. Sekarang lihat catatannya, lihat. Saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid. Lihat di kalimat-kalimat terakhir itu. Berarti persaudaraan yang benar, persaudaraan di atas iman dan tauhid. Bukan ini jadi pemilik jimat-jimat sakti, terus temanan dengan orang yang bertauhid. Oh, enggak. Bukan yang ini sering ke dukun, oh, temanan dengan ini. Oh, enggak. Bukan ini jadi ahli kubur. Oh, bahasanya kemarin kuburiun. Temanan dengan kamu coba. Tenang itu kamu kayak gitu itu. Ya? Dia jamasi krisnya terus. Tahu jamasi? Dicuci. Terus diapain? Kayaknya bekas airnya itu diapain lagi gitu lah. Kasih minyak, diminyakin. Bekas airnya? Ada yang ngalap berkah lagi kok dengan bekas air cucian itu? Ada? Ada diapain? Oh, dibuang sawah atau diminum? Wah, kayak sekaratan kepiye iki nang. Oh, ada yang diminum juga? Waduh, luar biasa, coba lihat. Tenang enggak kamu kalau teman kayak begitu coba? Dia jamasi itu terus cuci krisnya terus coba. Tenang kamu tinggal kayak gitu. Bersaudara dengan seperti itu tenang? Enggak. Makanya kalau dipersaudarakan, kalau mau umat bersatu di atas apa coba? Tauhid. Maka persatuan yang benar itu di atas tauhid, bukan persatuan semuanya kumpul, yang penting muslim. Bukan kayak gitu. Ya. Bukan kayak gitu. Wah, kita jalan bareng-bareng, kita kumpul bareng-bareng di sini, sini. Namun yang satu ini, wah, ahli ini, ahli itu. Ah, saya kalau muslim nanti kena, enggak usah aja lah. Nanti pada kena semuanya, wis. Capek nanti. Nanti yang situ ahlu selawatan, ini ahlu biasa gitu ya. Ada enggak? Kamu tenang kayak gitu, saya enggak tenang itu kayak begitu. Gelisah saya. Jadi bersatunya itu di atas apa? Iman dan tauhid. Itu baru benar. Itu baru persatuan sejati. Kita tenang itu loh. Oh, teman saya ini alhamdulillah dia ngaji, tauhidnya bagus, tawakalnya itu pada Allah. Takutnya itu kepada Allah. Wah, tauhidnya luar biasa. Dia ngaji tauhid terus. Tenang itu hidupnya. Kita teman dengan dia juga. Dipersaudarakan dengan dia juga. Tenang. Bukan dengan sembarang orang. Kalau kamu berteman dengan itu, lama-lama itu akan terpengaruh juga. Lama-lama kuburiun juga loh kamu itu. Iya kan? Iya. Terus yang berikutnya. Tiga lagi. Periode. Periode persiapan. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar umat Islam bersiap siaga untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Nah, Allah berarti berjihad ya. Ya, terus Allah berfirman. Allah berfirman. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang sanggup kalian siapkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Rasulullah SAW menjelaskan maksud ayat di atas dengan bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Melempar apa maksudnya sini? Memanah. Ya, terus. Belajar melempar menjadi kewajiban bagi kaum muslimin menurut kadar kemampuan mereka. Meriam, tank, pesawat tempur, dan peralatan-peralatan perang lainnya membutuhkan pelemparan ketika menggunakannya. Alangkah baiknya jika para siswa di sekolah-sekolah diajari olahraga melempar atau memanah, lalu menggalakkan perlombaan untuk jenis olahraga tersebut, sehingga anak-anak mempunyai kesiapan untuk membela dan mempertahankan agama dan tempat-tempat suci mereka. Oh, kalau diajarin di sekolah kita pasti sudah dituduh teroris kayak begini ini. Iya. Oh, meriam, tank, pesawat tempur, ya toh? Padahal cuma dilatih apa? Memanah. Ini cuma di Darussalam ini belum ini. Soalnya peralatannya mahal ya kemana itu ya? Mahal kan? Oh iya makanya. Sudahlah voli aja lah nggak apa-apa. Lempar juga kan? Smash nggak itu? Kan ada yang anak kecil di Malang juga kan? Wah itu smashnya itu baru anak kecil itu loh, belum yang besar-besarnya itu. Saya nggak tahu tadi malam kalau lawan yang besarnya kamu masih ada di situ nggak? Di smash-smash terus tuh nanti. Hah? Iya, Surabaya siap. Tunggu aja ya. Terus, namun sayang sekali, anak-anak kita sekarang ini lebih suka menghabiskan waktunya dengan bermain bola, dengan bertanding kesana kemari. Mereka pun membuka paha yang sebenarnya termasuk aurat yang harus ditutup rapat, dan melalaikan sholat yang semestinya dijaga dengan sebaik-baiknya. Berarti main bola boleh nggak? Boleh. Asal kenapa? Asal nutup aurat gitu. Juga pakai kaosnya yang biasa-biasa saja, nggak usah lah pakai Messi-Messi kayak gitu. Hah? Messi artinya apa coba? Messi itu apa? Apa artinya? Juru selamat kan? Juru selamat orang Nasrani apa? Yesus. Masa Messi masuk masjid? Cuma ada kan yang sholat pakai itu kan? Allah wakbar, ya Allah, nomor 10 depan Messi lagi, ya Allah. Sah pertama lagi. Apa Messi masuk Islam? Mimpi kali. Jadi yang biasa-biasa saja gitu, gak usah ya nama-nama yang nama-nama khas mereka, enggak. Ada yang muslim itu ya? Solah itu ya? Bukan salah, solah kalau bacanya. Solah, ikut-ikut berita lagi bacanya salah itu. Solah, Muhammad Solah, itu bener namanya. Kok salah, Muhammad Solah. Bacanya itu Muhammad Solah kalau bahasa Arabnya, bukan Muhammad Salah, saya nggak tahu bahasa Arab aja itu berita-berita. Bacanya sholah, terus. Ketika kaum muslimin mempunyai akidah tauhid yang kokoh, saling berkasih sayang dalam ikatan persaudaraan Islam, serta telah siap menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang dimiliki, maka insya Allah akan turunlah pertolongan Allah, sebagaimana yang pernah dia turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau masih hidup, dan kepada para sahabat dan para generasi sesudahnya setelah beliau wafat. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Quran Surat Muhammad ayat 7. Namun, periode-periode yang saya sebutkan di atas tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi saling berkait dan berhubungan erat. Maksudnya, di saat periode ukhuwah dan periode persiapan, tetap ada pembinaan dan pemantapan tauhid. Nah, berarti tiga-tiganya itu saling terkait. Namun ingat, gak langsung jihad, gak langsung yang ketiga persiapan. Apa dulu yang paling penting? Yang pertama dulu, tauhid. Terus persaudaraan, terus persiapan jihad. Jangan pentingkan jihad terus, ayo kita jihad. Wah, saudara saya di Palestina sana, pokoknya saya mau nolong dia. Terus, kamu kesana pakai apa, Pak? Tauhid sudah benar belum? Oh enggak, saya pakai jimat-jimat ini nanti kalau lawan Israel. Masalah meneh. Wah, saya nanti kebal ini saya di sana ini. Kalau tentara Israel tembak saya, wah enggak mempan. Saya kebal. Ilmu kebal ilmu apa coba? Ciring enggak? Ciring. Dipukul ini enggak mempan, ditusuk enggak mempan. Apa kayak gitu orang Islam itu? Kalau ilmu kebal itu memang untuk dipakai untuk perang, Rasul harusnya sudah punya dulu itu loh. Dan Rasul enggak terluka, para sahabat enggak terluka, enggak banyak yang mati syahid. Iya kan? Ini kok pakai kebal, enggak ada luka, ditusuk enggak mempan. Berarti lebih daripada Rasul dan para sahabat kan? Padahal itu enggak sholat. Enggak sholat juga, ilmu kebalnya hilang ya itu. Enggak pakai ada ritual-ritual tertentu dulu itu. Puasa, macam-macam, ada pengisian. Pengisian apa? Jin. Jin dimasukkan dulu, baru dapat ilmu kebal. Ujung-ujungnya syirik. Maka jangan pentingkan yang nomor tiga, pentingkan apa dulu? Tauhid, luruskan. Berarti ilmu kebalnya dihapus. Dihilangkan. Yang dulu belajar ilmu kebal, tobat. Itu, kalau enggak tobat-tobat itu masih ada sesuatu itu di situ. Dirukia. Sebenarnya kalau dia bentengi diri sendiri lama-kelamaan itu sudah keluar itu, harusnya. Ya, tauhidnya dikencangin, biar itu kalah itu jin dalam tubuh. Ya, dulu ada pengisian, ada karate juga, ya kan? Karate apa silat? Silat. Ada pengisian-pengisian itu ada. Karate juga ada. Ya Allah. Padahal karate Indonesia menang itu banyak gitu ya. Ini mudah-mudahan gak pakai pengisian-pengisian itu. Silat juga menang. Penting tauhid dulu. Tauhid beres, persaudaraannya itu jadi kuat, lalu jihadnya nanti jadi menang. Berarti tiga tadi. Namun paling syarat paling penting apa? Bertauhid. Nanti bahasan ketiga dua, pertolongan Allah pasti datang kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Bentar saya bahas dulu. Habis ini istirahat 15 menit. Ustadz, semasa SMP saya ahli gitar. Banyak yang saya ajari main gitar. Tapi setelah ngaji saya tahu haramnya main musik dan saya udah kapok. Namun masih apakah masih berlaku dosa jariah? Oh, karena dulu dia ngajarin temannya itu gitar. Padahal saya sendiri sudah tobat main gitar. Berarti ngomong sama temanmu, saya sudah tobat. Saya sarankan kamu juga tobat. Terus gitarnya diapain? Oh, jadiin sapu. Atau jadi apa lagi? Bisa jadi alat panggang juga, taruh di situ ya, sate dibakar di situ ya. Rak buku juga bisa. Ya, kalau bisa. Kalau enggak ya wes dihancurkan saja. Terus kalau mahal gimana Ustaz? Iya enggak, Pak. Makanya resiko tobat kayak gitu. Apakah iqamah juga dijawab? Tidak. Sebagai ulama katakan menjawab, namun yang tepat itu tidak. Apa nih, Pak? Oh, saking bawah. Kok bisa jaringan ke bawah itu loh? Bagaimana posisi tangan yang benar saat sujud? Saat sujud kalau untuk laki-laki, tangan gue yang tanya, berarti dibuka. Kecuali kalau sholat berjamaah, ada jamaah kanan kiri. Kalau perempuan, saya masih meyakini seperti mazhab Syafi'i, tetap dirapatkan karena tidak dibuat terbuka, karena ibu-ibu lebih menjaga aurat, lebih penting daripada mengerjakan sunnah membuka tangan. Jadi dikalahkan tadi dengan ketika sujud lebih dirapatkan. Apakah boleh mengkiaskan sikat gigi dan siwak saat kita mau sholat? Kita sikat gigi, sama-sama tujuannya adalah menghilangkan bau mulut. Tujuan ini tercapai. Namun kayu siwak punya khas tersendiri. Kalau bisa kayu siwak, ya kayu siwak. Kalau tidak ada, ya menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Apakah infak hukumnya wajib? Ini umum nih ya, kata infak itu umum. Yang wajib itu nafkah keluarga, baru setelah itu kalau ada sisa zakat. Apa benar disebut pendusta jika kita menyampaikan semua yang kita dengar? Semua yang kita dengar kita nyampaikan, bisa jadi di situ ada berita yang benar, ada berita yang salah. Namun kita cerita semuanya. Oh, saya dapat berita kayak gini. Namun kalau disampaikan ilmu yang benar semuanya boleh. Namun kalau di situ ada sesuatu yang tidak jelas kemudian disampaikan semuanya, nah ini boleh dikatakan pendusta. Apakah benar hukum makan makanan panas itu makruh? Ya memang diperintahkan untuk didinginkan. Kalau makruh ya berarti tidak sampai dosa. Namun paling bagus ya, nanti tergantung jenis makanannya. Ya, wallahu a'lam. Saya pernah menjadi panitia kegiatan, sampai saat ini sertifikat kegiatan tersebut masih ada di saya dan saya kesulitan untuk menyalurkannya karena alamatnya kurang jelas. Apakah yang bisa saya lakukan Ustaz? Saya khawatir jika meninggal dunia itu termasuk utang. Saya pernah menjadi panitia kegiatan, sampai saat ini sertifikat kegiatan tersebut masih ada di saya. Apa maksudnya? Oh, kalau bisa ya kirimkan ke yang berhak untuk mendapat. Kalau enggak, kembalikan kepada instansi atau lembaga yang punya acara itu. Apakah boleh menggunakan jasa pawang hujan untuk kelancaran suatu acara? Enggak boleh. Tawakal pada Allah. Oh, ini sudah kemarin. Apa yang dimaksud dengan aku mencintaimu karena Allah? Padahal sama-sama sejenis. Maksudnya mencintai karena Allah berarti mencintai karena iman kepada Allah. Bahasa Arabnya apa? Ini uhibbuka fillah, cukup sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Kalau dengan perempuan? Kalau sudah halal. Kalau belum? Pegawaianmu. Saya ingin menikah dan membangun keluarga dari nol. Namun permasalahannya jarang sekali ada akhwat yang mau atau orang tua yang mau minimal ada rumah atau memberi uang secara seserahan yang besar. Bagaimana ini Ustaz? Ya cari yuk akhwat, ada yang sederhana kok, ngapain cari yang sulit-sulit untuk terima gitu. Ada yang sederhana. Apakah alarm ini termasuk musik? Bolehkah menggunakan alarm? Alarm yang nada musik ditinggalkan. Seperti nada telepon aja kayak gitu sudah cukup. Dalam rekrutmen kerja, ada tes kesehatan yang mana proses pemeriksaan kesehatan adalah membuka kemaluan dan dipegang-pegang oleh dokter. Aduh, kalau saya nggak mau kayak begini. Apakah termasuk hal darurat? Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, cari yang lebih baik. Jika kafarat sumpah belum sempat ditunaikan, namun kita keburu wafat, apakah ada efeknya di akhirat? Kalau keluarga tahu kafarat sumpah tadi, baiknya keluarga bayar kafarat sumpah tadi. Kafarat sumpah, satu, memilih di antara tiga, membebaskan satu orang budak, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau ini tidak bisa, tiga ini tidak bisa, berarti memilih puasa selama 3 hari. Baiknya ada wasiat seperti ini kalau memang belum ditunaikan. Namun kalau tidak tahu, keluarga enggak tahu, ya sudah. Berarti nanti jadi amal-amal baiknya nanti untuk nebus kafaratnya tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi ya. Ustaz, mohon doanya teman saya nanti siang dioperasi. Semoga dilancarkan dan diberikan kesembuhan. Mungkin Allah beri kemudahan semuanya. Apa termasuk syirik jika mau menjual tanah warisan dengan meminta izin pada orang tua yang sudah meninggal dengan cara menyebut dalam doa? Enggak perlu. Ya. Bapak, Bu, saya mohon diizinkan untuk jual tanah ini. Wah, enggak perlu. Itu berarti sudah minta pada orang yang telah meninggal dunia. Padahal syarat yang tadi sudah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu sekitar 10-15 menit. Ngeteh dulu, kalih ngopi. Baru lanjut lagi. Monggo.